Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhat talabah, hafizakumullah. Kita akan melanjutkan ta'lim pada kitab Sahih Al-Bukhari. Masih pada bab yang sebelumnya kita baca, yaitu bab idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ya. Masih di bab ini ya. Baik. Hadis yang ke-174. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب. طيب. أحمد بن شبيب هو الحبطي. أحمد بن شبيب الحبطي. Al-Habati Saduq Akhrajalahu Al-Bukhari Wa Abu Dawud Al-Nasikh Al-Mansukh. Abu Dawud meriwayatkan di kitab Al-Nasikh dan Al-Mansukh, bukan kitab Sunan Abi Dawud. والنسائي والنسائي قال حدثنا أبي أبوه من أبوه أبوه شبيب ابن سعيد التميمي الحبطي شبيب ابن سعيد التميمي الحبطي لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد لا بأس بحديثه min riwayat ibnihi Ahmad. La ba'sa sama dengan apa? Saduq, ya. La ba'sa singkatannya sama dengan saduq. La ba'sa bi hadithihi min riwayat ibnihi, dari riwayat putra beliau yaitu Ahmad. Nah, ini juga riwayat dari Ahmad ya. Ahmad bin Shabib meriwayatkan dari ayahnya Jabir bin Sa'id. Ya. Akhrajalahu. Saya lupa nulis man akhrajalahu. Ada yang bawa takrif. Mungkin lain waktu. Saya lupa menulis man akhraja hadits Syabi bin Sa'id. An Yunus. Yunus ibn Yazid. Yunus bin Yazid Al-Ayli. Yunus ibn Yazid Al-Ayli bil Hamzah Al-Ayli. Fiqatun. Ila anna fi riwayatihi anil Zuhri wahaman qalila. Fiqatun. Ila anna fi riwayatihi anil Zuhri wahaman qalila. Beliau siqah wali periwayatannya dari Az-Zuhri ada sedikit kekeliruan. Ya. Nah, bagaimana dengan riwayat ini? An Ibn Shihab, nah, ini juga riwayat dari Az-Zuhri Ibn Shihab. Baik. Yunus bin Yazid juga ini saya lupa menulis. Man akhraja lahu. Baik. An Ibn Shihab. Ibn Shihab wa Az-Zuhri. Kadang disebut Az-Zuhri, kadang disebut Ibnu Shihab. Ya, namanya siapa? Muhammad Ibn Muslim. Muhammad bin Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdullah Ibn Shihab. Hamad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Al-Faqihu Al-Hafiz. Al-Faqih Hafiz muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi wa tabtihi. Ya, ini luar biasa. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, ya, disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah Al-Faqih, seorang ahli fikih. Al-Hafiz, seorang hafiz. Muttafaqun ala jalalatihi, disepakati tentang jalalah ini sekarang beliau. Wa itqanihi, kemutkinan beliau. Wa tabtihi, dan yani kekokohan beliau. Akhrajalahu ashabul kutub sittah. قال حدثني حمزة قال حدثني حمزة ابن عبد الله. من هو حمزة بن عبد الله؟ عبد الله من هو عبد الله؟ ini adalah هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. jadi حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. Hamzah ini putra siapa? Abdullah bin Umar. Hamzah bin Abdullah Ibni Umar Ibn Al-Khattab. Nah, ini berarti saudara Salim. Ibn Umar juga punya putra yang bernama Salim, yang juga terkenal dari ulama. Salim bin Abdullah bin Umar. Ini Hamzah bin Abdullah bin Umar. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Thiqah akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An abihi, meriwayatkan dari ayahnya. Berarti siapa ayahnya? Abdullah bin Umar. Ya. Sahabiyun. Nah. Dikatakan oleh Ibnu Hajar, min asyaddin nas ittiba'an bil athar. Min asyaddin nas ittiba'an bil athar. Beliau seorang sahabat dan termasuk yang paling sungguh-sungguh dalam mengikuti asar, yaitu petunjuk Nabi SAW, jejak-jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini juga termasuk diistilahkan dengan apa? Al-Abadilah. Ahadul Abadilah Al-Arba'ah. Salah satu dari Al-Abadilah Al-Arba'ah min as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan termasuk min al-mukhtirin, ya. Kemarin kita sebutkan bait apa? Antumanya wal mukhtiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Ya. Nah, ini dia Ibnu Umar. Tadi kita sebut juga Al-Abadilah. Abadilah itu apa? Ya, Abdullah, Abdullah gitu ya. Disebutnya Abadilah. Kan ada beberapa sahabat yang seumuran. Mereka tergolong dari Sigharus Sahabah. Sigharus Sahabah ini artinya sahabat-sahabat muda, masih muda-muda, ya, remaja. Okay. Bukan Sigharus Sahabah itu sahabat kecil dalam arti apa, ilmunya kecil, tidak. Mereka justru dikenal sebagai ahli-ahli fikih, ya. Sekalipun mereka itu masih muda, remaja. Ini salah satunya Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian Abdullah bin Zubair. Ya. Ini sahabat-sahabat muda, remaja yang mereka yang di seumuran semuanya namanya Abdullah. Mereka semua juga menonjol dalam bidang ilmu, sehingga disebut dengan istilah Al-Abadilah. Ya, Al-Arba'ah. Abdullah bin Mas'ud bagaimana? Abdullah bin Mas'ud kan namanya Abdullah juga. Ya, betul, beliau bernama Abdullah. Namun beliau tidak masuk dalam istilah Al-Abadilah. Kenapa? Padahal beliau secara ilmu sangat menonjol, termasuk ulama'nya sahabat. Ya, betul. Beliau termasuk ulama dari kalangan sahabat, namun istilah Abadilah beliau tidak termasuk. Kenapa? Karena secara umur beliau jauh lebih dulu. Beliau termasuk, kalau istilah kita, sesepuhnya para sahabat, ya. Sesepuhnya. Termasuk sahabat-sahabat yang usianya sudah tua. Jauh dengan mereka yang tadi remaja-remaja itu. Sehingga istilah tadi Al-Abadilah Al-Arba'ah Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan. Kenapa? Karena usianya sudah lebih dulu mereka, beliau radhiyallahu anhu. Ada sebagian sahabat yang sebagian ulama yang masukkan, yang masyhur tidak. Baik, Nah, ini sanad hadisnya sampai di sini. Abdullah bin Umar mengatakan, qala, dia mengatakan, kanatil kilab dahulu al kilab, anjing-anjing tabulu, ya, kencing, watudbiru, tukbil datang, tudbir pergi, di masjid, di masjid, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yakunu yarushuna syai'an min dhalik, falam yakunu yarushud, maka mereka tidak menyiram, falam yakunu yarushud, maka mereka tidak menyiram syai'an min dhalik, sedikit pun dari hal tersebut. Ya. Yarushun menyiram, ya. Baik. Nah, di sini kaitannya dengan riwayat ini, ya. Beberapa hadis yang disebutkan di sini, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ini semuanya terkait dengan apa? Ya, terkait dengan anjing, ya kan? Kemarin yang pertama terkait dengan jilatan anjing, yang kedua juga ada kaitannya dengannya. Sekarang yang ketiga di sini, bagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dahulu di zaman Nabi, anjing-anjing itu datang ke masjid, tukbil wa tudbir, jadi datang pergi, ya, di masjid Nabi. Kenapa? Kok bisa? Mungkin pertanyaan kita seperti itu, ya. Jangan membayangkan masjid Nabi seperti masjid kita ini, temboknya mengelilingi, pintunya semuanya lengkap, ya, menutupi, ya, sehingga orang saja kadang nggak bisa masuk ketika dikunci, ya, apalagi hewan-hewan seperti anjing-anjing itu. Zaman sekarang nggak terbayang bagaimana kok bisa masuk masjid, tapi di zaman Nabi masuk. Hal ini karena masjid Nabi dulu sangat sederhana, ya, sangat sederhana sekali, belum ada apa bangunan seperti yang kita miliki, sehingga ya tiang-tiang seperti umumnya suatu bangunan, kemudian atapnya pelepah-pelepah pohon kurma, ya, kemudian tidak ada tembok keliling, sehingga bisa saja hewan-hewan masuk, lantainya juga masih tanah, pasir, ya, sehingga dulu mungkin di hadis yang lain aku pernah baca, ketika Ramadan Nabi sujud, ya, ketika itu hujan, meneteslah air sampai dahi Nabi terkena apa, tanah yang kena air itu, ya, sedikit berlumpur itu. Nah, itu Lailatul Qadar ceritanya kan. Nah, ini karena sederhananya masjid Nabi seperti itu. Ya. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita sehingga anjing-anjing dulu datang pergi ke masjid, bahkan di sini disebutkan dabulu, sampai kadang kencing di masjid. Ya. Namun ini yang jadi pembahasan kita. Namun demikian, mereka tidak menyiram. Ya. Tidak menyiram. Ya. Nah, ini yang menjadi pembahasan pembahasan kita, ya. Bagaimana dengan kesucian anjing ini? Kalau kemarin kita sebutkan kemarin kita sebutkan terkait dengan jilatan anjing, ulama berbeda pendapat ya, walaupun al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mungkin cenderung kepada apa, tidak najisnya ya jilatan anjing tersebut, sehingga beliau seperti bab yang sebelumnya kita bahas ya, terkait dengan berwudu dengan air yang dijilat anjing, beliau masih membolehkan. Nah di sini atau kaitannya dengan jilatan, kemudian kemarin kita sebutkan bahwa yang lebih kuat insyaallah bahwa itu termasuk najis berdasarkan riwayat-riwayat yang lain ya. Nah sekarang dengan kondisi yang tadi disebutkan masuk keluar anjing. Nah, yang jelas di sini kalau kaitannya dengan bulu-bulu ya, kan anjing mesti ya di masjid apa tiduran ya kan? Biasa ya, hewan-hewan kan seperti itu. Ya, senang dengan pasir, itu enggak panas, kemudian tiduran di situ sehingga ya kaki, ya tubuhnya, ya ada bulu-bulu yang mungkin tersisa di situ. Bagaimana hukumnya? Nah, ini menunjukkan ketika mereka para sahabat tidak menyiram, berarti kaitannya dengan tubuhnya itu nggak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada dalil yang dengan tegas mengatakan najis. Kecuali kemarin terkait dengan jilatannya. Kalau tubuhnya, justru hadis ini menunjukkan tidak najis. Hadis ini. Ini kaitannya dengan apa? Tubuhnya. Artinya bulunya, ya kan? Kakinya, kulit. Nah, sekarang tinggal lafaz yang disebutkan ini, tabulu. Nah, kalau tabulu ini kan kencing. Bagaimana dengan kencingnya apa anjing itu ya? Nah ada perbedaan pendapat ulama rahimahumullah terkait dengan kencingnya anjing, apakah itu najis atau tidak najis, seperti disebutkan oleh Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari dalam syarah ya, pendapat-pendapat ulama tentang kencingnya anjing. Ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan najis, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang bisa jadi seseorang berpandangan berdasarkan hadis ini bahwa kencingnya tidak najis. Bisa jadi begitu, ya. Kenapa? Karena nyatanya datang ke Masjid Nabawi kemudian tidak disiram padahal kencing. Ya. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Nah, di sini Ibnu Hajar rahimahullah kemudian mengupas masalah ini dalam syarahnya. Kemudian beliau mengatakan yang maknanya bahwa ini ya di awal-awal keadaan dulu, ya. Artinya berikutnya nanti ada perubahan, begitu. Ya, mungkin bisa kalau antum mau catat ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terkait masalah ini, kata beliau, wal aqrab an yuqal, yang paling dekat, ya, pendapat-pendapat yang paling dekat yang pada yang benar, insyaAllah, an yuqal, itu dikatakan inna dzalika kana fi ibtida'il hal, inna dzalika bahwa itu kana dahulu fi ibtida'il hal, di awal-awal keadaan, ala asli al-ibahah, ala asli al-ibahah, tetap di atas asal usul hukum yaitu mubah, masih tetap di atas asal usul suatu hukum, yaitu mubah, al asli al ibah. Tsumma warada al amru, kemudian datang perintah bitakrimil masajid. Tsumma warada al amru bitakrimil masajid, kemudian datang perintah untuk memuliakan masjid-masjid. Wa tathhiriha, dan mensucikannya. Wa ja'alil abwab 'alaiha, dan membuat pintu-pintu padanya. Wa tathhiriha wa ja'alil abwab 'alaiha. Ya. Nah, ini. Jadi sementara sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan apa faedah yang berikutnya. Jadi di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini di awal-awal Islam, di mana hukumnya masih sesuai dengan hukum asalnya, yaitu mubah, ya. Nah, kemudian setelah itu ada perintah-perintah yang lebih khusus terkait apa, masjid harus dimuliakan, harus disucikan, bersih, kemudian ada pintu-pintunya. Nah, setelah itu tidak ada lagi yang seperti tadi disebutkan. Lalu faedah lain di sini Ibnu Hajar menukilkan, wastadalla bihi Abu Dawud fi Sunan. Wastadalla bihi Abu Dawud fi Sunan, dan Abu Dawud berdalil dengan hadis ini dalam kitab Sunan Abi Dawud. Wastadalla bihi Abu Dawud fi Sunan ala annal arda, bahwa tanah itu, ala annal arda, bahwa tanah itu tutahharu, disucikan, idza laqatha najasatu, idza laqatha, bila mengenainya, idza laqatha an najasatu, suatu najis, bil jafafi, bil jafaf, bil jafaf, artinya bil jafaf yakni dengan keringnya, ya, dengan keringnya, ya. Nah, jadi Abu Dawud rahimahullah mengatakan bahwa ini memberi faedah bahwa tanah, ya, tanah itu kalau kena najis bisa berubah menjadi suci kembali dengan keringnya. Nah, ini atas dasar tadi kencingnya anjing najis, ya, ini mungkin berdasarkan riwayat-riwayat atau kias atau pemahaman yang lain, ya, karena dalam dalam riwayat atau hadis yang lain, ya, Nabi ketika diambilkan kotoran himar, dia mengatakan innaha riksun, itu najis, sehingga sebagian ulama mengambil suatu kesimpulan, setiap kotoran kencingnya atau kotoran hewan itu yang hewan itu tidak dimakan, artinya haram dimakan, maka kotorannya, kencingnya najis, gitu, ya. Nah, itu bagian pendapat ulama seperti itu, bahwa kotoran hewan, kencing atau tinjanya itu, di mana hewan itu hewan yang haram dimakan, maka najis. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, atas dasar ini kencingnya anjing najis. Nah, sekarang ada keterangan bahwa mereka tidak menyiram. Nah, Abu Dawud mengambil suatu faedah hukum di sini bahwa kalau begitu tanah itu bisa hilang najisnya dengan apa? Dengan keringnya tanah itu. Jadi sekalipun anjing kencing di situ, kalau setelah itu kering sudah dianggap bapak suci kembali. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Ya, istimbat atau kesimpulan Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Ya, tentunya juga ada diskusi ulama dalam hal ini. Namun ya global saja kita sebutkan seperti itu. Pendapat sebagian ulama seperti itu. Ya. Nah, saya mungkin kita selingin dengan adzan terlebih dahulu. Qobal, yuhal mu'adzin. Adzan. Bismillah, kita lanjutkan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hafs bin Umar. Haddatsana Hafs bin Umar Ibn al-Harith Al-Azdi. Hafs bin Umar ابن الحارث الأزدي ثقة ثبت ثقة ثبت أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Qala haddatsana Syu'bah. Man huwa Syu'bah? Syu'bah ibn Al-Hajjaj ابن الورد شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام العتكي أبو بسطام الواسطي البصري ya, itu nasabnya ya, Syu'bah Ibn al-Hajjaj Ibn al-Ward Al-Ataki Abu Bistam Al-Wasiti Al-Basri. Derajatnya Siqatun Hafidhun Mutqin. Siqatun Hafidhun Mutqin. Siqah Hafidhan Mutqin. Qala Tsauri هو أمير المؤمنين في الحديث. الإمام الثوري mengatakan bahwa beliau Syu'bah ini adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, ibarat dalam pemerintahan Amirul Mukminin orang pertama, ya kan? Utama, pertama dan utama. Nah, ini dalam hadis disebut juga dengan istilah itu akhirnya. Huwa amirul mu'minina fil hadith. Wa huwa awwalu man fattasha bil Iraq 'anil rijal. wa dhabba 'ani sunnah wa kana 'abidan wa awwalu man fattasha bil 'iraqi 'anil rijal wa dhabba 'ani sunnah wa kana 'abidan. Nah, jadi coba ini luar biasa ya, rahimahullah ya. Sampai disebut Amirul Mukminin fil hadis. Banyak juga ulama yang lain yang disebut Amirul Mukminin fil hadis. Ya, sebagian ulama kita mengumpulkan ulama-ulama yang disebut Amirul Mukminin fil hadis bulan-bulan-bulan, bahkan kalau tidak salah sampai ada mandhumah ya, bait-bait yang disusun untuk meringkas siapa saja yang disebut Amirul Mukminin fil hadis. Ya, termasuk Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau juga disebut dengan istilah ini, Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Baik, akhraja lahu Ashabul Kutub. Ya. As-Sittah. Nah, berikutnya An ibni Abi Safar ibnu Abi Safar ismuhu Abdullah, jadi Abdullah ibni Abi Safar. Abdullah ibnu Abi Safar thiqatun, أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الشعبي. يا من هو الشعبي؟ Ada Syu'bah, ada Syu'bi. Tingkatannya secara level apa? Tabaqat, berarti duluan siapa? Syu'bi, ini tabi'in, ada tabi'in. Syu'bi. Ya. Syu'bi ismuhu Amir. Amir bin Sharahil. Amir bin Sharahil Syu'bi. Amir bin Sharahil Syu'bi thiqatun masyhurun faqihun fadil. Thiqatun masyhurun faqihun fadilun. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن حاتم. عن علي بن حاتم الطائي. الطائي نسبة لدى قبيلة طيء. طيء قبيلة طيء. نسبانيا الطائي علي بن حاتم. Sahabiyun syahir. Sahabiyun syahir, yani masyhur, ma'ruf. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Baik. Nah, ini sanad ya. Sanad hadisnya sampai kepada sahabat Adi bin Hatim. Qala, beliau mengatakan, sa'altun nabiyya, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan. Jadi di sini pertanyaannya enggak disebut. Nanti pertanyaan tentang apa? Tentang melepas anjing buruan. Ya, melepas anjing pemburu. Faqala, maka Nabi menjawab, "Idza arsalta kalbaka, Al-mu'allam faqatal faqul. Idza arsalta kalbaka, bila engkau arsalta kalbaka, lepas kalbaka anjingmu, al-mu'allam yang sudah diajari. Ini maknanya anjing buruan, ya, diajari menangkap buruan. Faqatal, lalu anjing itu berhasil membunuh. Ini menangkap mangsanya, dibawa sudah kondisi mati mangsanya. Fakul, maka makanlah. Boleh kamu makan. Wa idza akala fala ta'kul. Tapi bila anjing itu makan, ya, makan hewan buruannya, fala ta'kul, kamu jangan makan buruannya itu. Kenapa? Fa innama amsakahu li nafsihi. Karena kalau seperti itu berarti dia menangkap untuk dirinya. Untuk dia mangsa, untuk dia makan, berarti itu bangkai. Tapi kalau dia menangkap dan tidak dia makan, berarti memang dia menangkap untuk kamu. Boleh kamu makan, itu bukan bangkai. Ya. Itu hasil buruan, kambing buruan yang kamu lepas. Ibarat kamu melepas panah, ya, sekarang kamu melepas anjing. Ya. Sama-sama dapat memanah, dapat kijang. Mati kijangnya. Ini melepas anjing, dapat kijang pula misalnya, atau kelinci mati. Nah, jadi kalau dibawa dalam kondisi tidak dimakan, berarti dia memang berburu untuk kamu. Boleh kamu makan. Tapi kalau dia datang kepada kamu membawa sudah dimakan sama dia sebagiannya, berarti dia memang menangkap untuk dirinya sendiri. Jangan kamu makan, itu berarti dia tergolong apa? Bangkai. Fa inna ma amsakahu ala nafsihi. Qultu ursilu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar. Adi bin Hatim bertanya lagi. Qultu, saya bertanya, ursilu kalbi, aku melepas anjingku, fa'ajidu ma'ahu kalban akhar, lalu aku dapati bersama anjing itu ada anjing lain. Jadi rupanya dia lepas anjingnya, ternyata ada anjing lain ikut, ya, menangkap buruan itu. Bagaimana ini? Qal, Nabi mengatakan, bala ta'kul, jangan kamu makan. Jangan kamu makan hasil buruannya. Fa innama sammaita ala kalbik. Karena kamu baca basmalah itu terhadap kanjingmu. Ya, jadi ketika melepas, bismillah. Jadi ibarat mau menyembelih, bismillah. Sembelih, ya kan? Mau menembak, bismillah. Mau memanah, bismillah. Nah, ini melepas anjing, bismillah. Kemudian menangkap. Nah, kalau ternyata ada anjing lain, nggak tahu anjing lain itu apa? Bukan anjing buruan, tidak dibacain basmalah, atau nggak tahu sekalipun anjing buruan juga mungkin, ya, kita masih bertanya-tanya ini dilepas dengan baca basmalah atau tidak. Walhasil innama sammaita ala kalbi, kamu baca basmalah itu untuk kalbu, yakni untuk anjing kamu, ala kalbi, ya, walam tusammi ala kalbin akhar, kamu tidak baca basmalah, ya, pada anjing yang lain yang ikut berburu mangsa itu, ya. Jadi kalau seperti itu, hasil buruannya jangan dimakan, ya. Hasil buruannya jangan dimakan. Karena ada anjing lain yang tidak disebut nama Allah padanya saat memangsa. Jadi ini akhirnya paling tidaknya syubhat, ya kan? Paling tidaknya syubhat. Siapa yang nanti ternyata mematikan mangsa itu? Bisa jadi anjing itu atau anjing punya dia. Tak jelas. Nah. Baik. Nah sekarang ini terkait dengan apa? Hukum-hukum berburu, ya. Lebih terkait dengan hukum-hukum berburu. Dan satu faedah penting di sini bahwa sebagian ulama rahimahumullah mengambil kesimpulan dari apa? Anjing buruan ini. Ya, kesimpulan apa? Kesimpulan bahwa ilmu itu membuat betul-betul mulia. Jangankan manusia, anjing saja jadi mulia. Karena apa? Mu'allam. Lihat ini. Kalbaka al-mu'allam. Anjing yang diajari. Dikasih ilmu bagaimana berburu. Ini anjing bisa punya apa? Punya nilai hasil buruannya. Gara-gara apa? Diajari ilmu. Sehingga hewan yang dia mangsa menjadi halal. Ya, tentunya setelah baca basmalah dilepas. Ya. Ini. Bahkan ya ini gigitannya saja di sini Nabi SAW mengatakan sudah kamu makan. Artinya jadi sebab bab cuci mencuci. Nanti ada pembahasan tersendiri ini. Tapi alhasil ya anjing saja menjadi apa? Menjadi punya kedudukan, menjadi sebab berubahnya suatu hukum dari haram kepada halal disebabkan karena ilmu. Kalbun mu'allam. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia yang sudah pada dasarnya makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Nah, Bani Adam yang sudah mulia punya ilmu lagi, ya lebih tinggi lagi. Ya. Nah, ini sebagian ulama mengambil faedah betapa pentingnya ilmu, betapa mulianya seorang yang berilmu. Hewan saja karena berilmu, bukan hewan biasa, anjing yang dipelihara saja enggak boleh pada dasarnya, ya kan? Tidak boleh dipelihara. Tapi dengan berilmu, dipelihara boleh, diajari, tentunya diajari, dipelihara, kemudian berburu. Seperti itu. Ya. Baik. Makanya kalau mau mulia, ya tentunya mulia akhirat dulu sebelum mulia dunia, jadilah orang berilmu. Ya. Manusia sudah mulia, ya, tapi bisa menjadi tidak mulia karena tidak beriman, tidak berilmu. Kalau sudah mulia, kemudian tambah ilmu, iman makin tinggi. Nah, jadi kalau mau mulia dunia akhirat, ya bekali diri kita dengan ilmu syar'i. Ya, mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menyanyiakan kita dimanapun, insyaAllah. Baik, nah sekarang satu hal yang penting sebetulnya di sini kaitannya dengan hadis ini dengan bab apa maksudnya Al-Bukhari menyebutkan hadis ini pada bab kita padahal kita bukan bab apa bukan bab berburu ya pembahasan kita kan bukan kitabus shaid bab-bab terkait dengan hukum berburu bukan bab kita bab wudu kita berwudu. Nah, apa kaitannya di sini? Nah, ini yang perlu dicermati ya, karena mesti maksud beliau ada menyebutkan hadis ini di bab ini. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qala Al-Hafidz wa innama saqal musannif hadzal hadits huna wa innama saqal musannif hadzal hadits huna hanyalah al-mustannif rahimahullah menyebutkan hadis ini di sini liyastadilla bihi untuk berdalil dengannya li madhhabihi untuk mendukung madhabnya madhab al-Bukhari fi taharati su'ril kalb dalam hal sucinya su'ru al-kalb, yakni bekas kilatan anjing. Ya. Baik. Nah, mungkin sampai di sini penukilan dari Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi kata Ibnu Hajar rahimahullah, "Innama saqal musannif hadzal hadits Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di sini yastadilla bih untuk beliau jadikan dalil menguatkan mazhab beliau li mazhabihi fi taharati suril kalb dalam hal kesucian bekas kilatan anjing." Ya ini mazhab beliau, ya kan, ini mazhab beliau. Maksudnya dari sisi mana kok dianggap suci ya? Karena ketika anjing apa menerkam, menggigit, ya mesti kena jilatannya, ya kan? Mesti kena. Nah, Nabi SAW di sini enggak menyuruh mencuci dan seterusnya. Ya. Nabi hanya mengatakan bakul, sudah kamu makan. Ya. Nah, dari situlah kemudian beliau mengambil suatu kesimpulan bahwa hadis ini menunjukkan apa? Sucinya hasil bekas jilatan anjing. Ya, ini mazhab beliau. Sekali lagi mazhab beliau seperti itu. Ya. Nah, ini pendapat bagian ulama juga, ya. Namun kita telah sebutkan bahwa wallahu alam ya, tampak bahwa jilatan anjing tetap najis. Adapun ini ya mungkin ini karena kekhususan di mana Allah Azza wa Jalla membolehkan makan dari buruan hewan buruan, ya. Nah, konsekuensi daripada dibolehkannya hewan buruan apa memakan hasil hewan buruan, konsekuensinya ya bahwa itu ada keringanan, ya, dari jilatan itu ada keringanan. Artinya tidak dihukumi seperti anjing biasa. Kalau anjing biasa harus dicuci dengan 7 kali, begitu ya. Nah, ya kurang lebih itu mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu a'lam. Baik, nastawi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.